đang chán đau nhỏ ai đã nào cần uống urang basampan pagi hari ko sayang sambil manjaloi kan rayo pulangnya di hari patang mama cari ya di singkara bidua mana pika tapian yonan kandung yoi bidua mana pika tapian mulanya kasih dek bagurau komadi kasih tajalin dalam hati ko sayang di dunia kasih kita padu di akhirai bacarai indah ba itu sayang kanan kandung usah baniai malupokan yonan kandung yo usah baniai malupokan. Ayahlah denai melupakan jalan oto marantang panjang ko peloknya pelok baliku indah kue mato memandang ko galombang jadi panghalang di salori ya kita lalu karam kita samu baranan. Oto baranti makan dalam daerah tujuh kampung adik surang pau ikan hati nang lain mungkin diharamkan dan melupakan jalan oto marantang panjang ko peloknya pelok balikku indah kue mato memandang ko galombang jadi panghalang di salori ya kita lalu karam kita samu baranang. Oto baranti makan